الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan kajian tafsir kita pada kesempatan ini. Dan sebelum Ramadan, kajian pertemuan terakhir kita masih di surat At-Taghabun yang terulah ayat terakhir, ya saya kurang ingat, mungkin sekitar saya kira ayat ke-4 atau 5, mungkin lebih ya, 7 sudah ya, mau masuk 7 sampai 8 sudah. Oh, masya Allah. Baik. Dan surat At-Taghabun itu min bab murajaah, ulang sedikit terkait dengan beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang sebelumnya. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mensucikannya, memujinya, menyembahnya, banyak dari kalangan makhluknya di langit maupun di bumi. Bahkan alam semesta, dari pohon-pohonan, dari hewan-hewan di air, dan banyak makhluk, mereka bertasbih dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita sebut dan kita ingatkan di surat-surat yang awalnya subbahalillah ma fis samawati wa ma fil ard, atau yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Ini semakna dengan itu, ya, bahwa bertasbih mensucikan Allah segala apa yang ada di langit maupun di bumi. Adapun di ayat ini, di surat ini, ayat pertama, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian, dan Allah dialah yang maha mampu atas segala sesuatu. Sering kita ingatkan dan kita sebutkan ayat-ayat yang lain banyak yang menyebutkan mereka tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada segala sesuatu kecuali bertasbih mensucikan Rabb mereka, hanya saja kalian tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih, ya. Apakah kokok ayam, apakah bunyi kodok, ataupun yang lain-lainnya, bahkan pohon-pepohonan. Dan bukan hanya tasbih, ya, bahkan disebutkan sujud. Meskipun kita tidak melihat secara langsung dan memahami bentuk ibadah tasbih mereka, sujud mereka. Di surat yang lain Allah katakan, ya, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsiru minan nas wa katsirun haqqo alaihi al adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Tidakkah engkau menyaksikan bahwa sujud kepada Allah, apa yang ada di langit maupun bumi, ya, kemudian bulan maupun matahari, dan pohon-pepohonan maupun hewan dan banyak makhluk, katsir, ya, minan nas, dan banyak dari jenis manusia sujud, banyak dari manusia juga sujud. Kemudian Allah setelah itu demikian pula menyebutkan suatu ancaman, wa katsirun haqqo alaihi al-adzab, tapi banyak juga, ya, terutama manusia yang berhak mendapatkan azab. Dan Allah ancam, Allah sebutkan, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, barang siapa yang Allah hinakan maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Seorang kalau tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau bertasbih mensucikan Allah, tidak mau mengesakan dan menyembah Allah, maka dia akan terhina cepat atau lambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hasungan untuk kita masuk ke dalam golongan pihak-pihak yang menyembah Allah, mengesakan Allah, mensucikan Allah, sujud, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar dicintai oleh Allah, dirahmati dan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara faedah terkait dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Juga demikian ayat yang pernah kita lewati tersebut memiliki faedah, yaitu bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Begitu pula Allah berhak mendapatkan segala bentuk pujian. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qudratullah, maha kuasanya Allah terhadap segala sesuatu. Demikian pula bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan segala sesuatu, termasuk wa minkum kafir wa minkum mu'min, tetapi wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat dari setiap apa yang kalian kerjakan. Hasungan untuk hamba-hambanya mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah pun juga menyebutkan di antara bentuk nikmatnya, bentuk kekuasaannya. Allah menciptakan langit, bumi, khalaqas samawati wal ard bil haq. Dan di antara apa yang Allah ciptakan, manusia. Di antara bentuk makhluk yang terbaik, wasawwarakum, Allah yang membentuk rupa kalian, fa ahsana suwarakum, Allah memperbagus bentuk kalian. Di antara makhluk-makhluk yang ada, manusia. Seperti ahsan taqwim, dalam sebaik-baik bentuk susunan struktur tubuh. Wa ilaihil masir, dan Allah ingatkan bahwa kepadanya lah tempat kembali. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan maha luas ilmunya. Keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu yang nampak maupun tersembunyi, bahkan yang ada di balik dada dalam kalbu kita. Maka Allah katakan, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bidzatis sudur. Allah mengilmui, mengetahui segala apa yang di langit maupun bumi. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan maupun kalian tampakkan, dan Allah maha mengetahui dengan segala apa yang memiliki dada di balik dada-dada manusia, apa yang terbetik dalam kalbu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Maka itu hasungan untuk kita memperbaiki sarair alal rahasia terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasungan untuk kita memperbaiki hubungan dengan Allah, zahiran wa batin, zahir maupun batin. Dan demikian pula hasungan untuk kita, yaitu muhasabah, introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta inabah, senantiasa kembali kepada Allah, muji Allah jika dapat kebaikan, dan banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah jika ada yang banyak yang kurang pantas dan penuh kekurangan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula disebutkan, alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fadzaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Bukankah telah datang kepada kalian cerita kisah-kisah orang-orang kafir sebelumnya yang mereka merasakan akibat urusan mereka, ya, dapat hukuman akibat urusan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Zaku wa bala amrihim, itu di dunia. Nah, Allah mengingatkan banyak kisah-kisah dalam Al-Quran ini tentang orang-orang kafir, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya para anbiya, ya, Fir'aun dan bala tentaranya, kaumnya para nabi, kaumnya Nabi Nuh, kaum Nuh, Banyak Allah kisahkan kaum Nabi Nuh, Ad, kaum Nabi apa, Hud, Samud, dan seterusnya, kaum Nabi Saleh, dan seterusnya, Fir'aun dan bala tentaranya yang dihadapi Musa dan Harun. Kisah orang-orang kafir bagaimana? Ada yang ditenggelamkan dalam banjir, ya. Ada yang mereka yaitu tenggelamkan di apa, di laut, dan ada dari mereka kaum Nabi Lut yang ditimpakan ya guncangan dahsyat setelah diangkat dan dibanting, dijatuhkan, dan berbagai macam azab. Zaku wa bala amri, mereka telah merasakan akibat urusan mereka, kekafiran mereka menentang para rasul itu di dunia. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih, yaitu di akhirat. Dan ini ancaman sekian kisah-kisah yang dibacakan yang telah lalu dan sebagainya, Allah sisakan seperti jasadnya Fir'aun sudah terangkat dari Laut Merah ya, sebagai pelajaran ya bagi manusia. Dan beberapa bekas tempat-tempat tinggal kaum Nabi terdahulu yang hanya tinggal bangunan dan beberapa macam lainnya. Maka kisah-kisah mereka ya, bagaimana mereka dibinasakan, bagaimana mereka mati. Maka hendaknya itu bukan sekedar wawasan, namun demikian membuat kita takut, khawatir daripada yang namanya kekufuran. Kekufuran mendatangkan musibah, bencana, ya laknat, malapetaka yang begitu dahsyat. Negatna melebih daripada dosa-dosa yang lain. Katanya di masa Nabi Adam, Nabi Idris belum terjadi dosa syirik, diterangkan para ulama. Ada pembunuhan, ada hasad, iri dengki, ini dan itu. Tapi baru terjadi syirik di masa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ada penyembahan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah kirimkan banjir bandang sampai tidak ada yang selamat kecuali yang naik kapal Nabi Nuh. Maka disebut Safinatun Nuh, Safinatun Najah, kapal penyelamat, kapal keselamatan. Ya. Ya, dan Nabi Nuh mengingatkan kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan jangan kau bersama orang-orang kafir itu. Ya. Maka sisi lain kita juga tidak apa namanya bertindak frontal membabi buta tanpa ilmu. Oh ini kafir, kemudian asal main pantai dibom tanpa memilah mana kafir harbi, mana tidak, mana kafir yang Nabi ancam barang siapa membunuh kafir dhimmi atau terikat perjanjian damai tidak akan mencium aroma surga, aroma jannah. Tapi juga tidak kemudian kebablasan melawan radikalisme dengan pluralisme sampai-sampai mengingatkan anaknya, le, jangan bersahabat dengan orang kafir. Mau jual beli, mau apa, sekedar menjawab tegurannya, pertanyaannya, silahkan. Tapi jadi sahabat, rubiang-rubiung kesana kemari, dekat-dekat, hati-hati. Jangan kemudian dikatakan, ya ini radikal, berteman dengan anak kafir saja dilarang. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan pada putranya, wala takum ma'al kafirin, wahai anakku jangan kau bersama mereka, orang-orang kafir. Jadi maka itulah satu-satu bentuk sebagaimana apa yang kita sebut. Ya tanaman itu bukan hanya butuh disirami, diairi, dipupuk untuk subur, tapi juga butuh dipagari, dijaga, dilindungi agar tidak mati terinjak-injak, agar tidak seterusnya, lebih-lebih di zaman kita ini. Maka lengkapi, dan ini sangat penting di zaman ini. Sudah ada pendidikan yang baik-baik, diajari ustadz-ustadznya, diajari guru-gurunya, kakak-kakaknya, orang tuanya, ajaran-ajaran yang baik. Ada makan, ada menghormati orang tua, bacaan Quran, setoran, hafalan baru, hafalan lama, adab, akidah, beberapa fikih sholat dan yang diajari hal yang baik. Tapi kalau tidak dijaga, hilang dia, larut dengan pergaulan, dengan pengaruh gaget teman di luar ataupun di dalam dunia maya. Ini suatu yang juga harus diwaspadai. Di antara dosa terbesar di atas bid'ah dan kemaksiatan, yang pertama adalah al-kufur billah, kufur kepada Allah. Ya Allah, ingatkan, bukankah telah datang kepada kalian ya bagaimana kisah-kisah orang-orang kafir terdahulu? Zaku wabal amrihim walahum adzabun alim. Mereka telah merasakan balasan bencana akibat urusan mereka ini di dunia. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapat azab yang pedih yakni di akhirat. Kenapa? Dzalika biannahu kana ta'tihim rusulun bil bayyinat, karena datang kepada mereka rasul-rasul utusan Allah kepada mereka bil bayyinat, membawa bukti-bukti, hujjah, ayat kauniyah maupun syar'iyah, mukjizat maupun wahyu dari Allah yang disampaikan. Faqalu, mereka justru menjawab, abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallau. Apakah manusia yang hendak membimbing kami? Ya, manusia yang sama seperti kami. Kenapa enggak dikirim malaikat? Kenapa enggak begini? Kenapa manusia biasa seperti kita? Buang hajat, makan, minum. Apa manusia yang akan membimbing kami? Fakafaru, akhirnya pun mereka ingkar, kafir, wa tawallau, dan berpaling. Wastaghnallah, dan Allah pun tidak butuh terhadap mereka. Hanya Allah tidak pedulikan mereka. Makhluk kalau sudah tidak Allah pedulikan, maka tercabut rahmat darinya, pertolongan dan perlindungan Allah. Sebaliknya tinggal adanya azab, laknat dan bencana. Azab siap menanti mereka. Waliyadzubillah. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Allah, rahmataka arju, rahmatmulah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi, maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Tarfata'in, sekejap mata pun. Jantung kita berdetak, nafas kita lancar, kesehatan terjaga dan berbagai macam, semua dengan takdir inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berlindung, minta perlindungan dari kepada Allah kalau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyadzubillah. Wastaghnallah, satu kaum kalau sudah Allah merasa tidak ini apa, Allah biarkan mereka, istaghnallah. Dan itu di antara faedah bahwa istighna Allah anil jami, Allah itu tidak butuh dari seluruhnya. Allah tidak butuh dari seluruhnya. Maka kalaupun Allah memberi makan, kalaupun Allah melindungi, kalaupun Allah menolong, itu tafaddulan minhu wa tana'uman. Yani tafaddulan, betul-betul murni karena fadilah, keutamaan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia kadang bersikap baik karena ada butuhnya. Kadang karena makhluk sosial. Ya, kita bayar karena kita mau dapat barangnya, kita beli. Kita ngasih uang karena kita mau ini ya. Kemudian kita berterima kasih karena sudah dibantu. Atau yang semisal dan semisal. Namun Allah Subhanahu wa taala semua tidak memberikan hak Allah, Allah pun Maha Kaya, tidak butuh mereka semua. Tapi bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mewajibkan, Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya al-ihsan, perbuatan ihsan. Sehingga kalau ada orang berbuat baik kepada Allah, Allah yang terbaik dalam membalas. Fahal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah perbuatan baik itu sudah sangat sepantasnya dibalas perbuatan baik? Tapi bukan manusianya yang merasa saya berhak mendapat ini, itulah ya. Karena tidak mungkin seorang bisa membalas apa yang Allah beri, seberapapun dia 24 jam nonstop ibadah kepada Allah, tidak bisa ya. Karena sangat teramat banyak ya, bukan hanya dia ya, nafas, tubuh, kesehatan dia, dari matahari, dari angin, dari berbagai macam air dan segala macamnya, Allah tak terhitung memberikan nikmat-nikmat kepadanya. Maka ketika Allah memberinya yang berbuat baik, Allah akan berikan, janjikan balasan yang baik. Yang jelek maka demikian dan demikian, itu murni semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah istighna anil jami', Maha Kaya, tidak butuh dari seluruhnya. Maka dikatakan wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah adalah yang Maha Kaya, yakni tidak butuh terhadap siapapun. Hamid, tapi maha terpuji. Ya, kalau orang ya kadang tidak butuh dengan yang lain, tidak butuh kakaknya, tidak butuh orang tuanya, tidak butuh, ini malah sombong, kibir, tidak tahu balas budi. Tapi maha kayanya Allah, maha tidak butuhnya Allah terhadap yang lain, itu terpuji. Kalau manusia kadang tidak butuh terhadap yang lain, kadang semena-mena, kadang-kadang tidak memperhatikan haknya. Tapi Allah, sekalipun Allah tidak membutuhkan makhluk sedikit pun, tapi Allah masih banyak berbuat ihsan dan memberi, memperhatikan mereka. Maka disebutkan pula di ayat setelahnya, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu menyangka, yakni meyakini, za'mun di sini, mereka orang-orang kafir itu meyakini alla yub'atsu, bahwa mereka tidak bakal dibangkitkan. Nah, ini musyrikin Mekah. Orang kafir macam-macam. Kalau kafir ahlul kitab, Yahudi, Nasara, percaya ada hari berbangkit. Tapi ini musyrikin Mekah. Mereka percaya adanya Allah. Mereka bersumpah demi nama Allah, wallah, dan seterusnya. Tapi mereka tidak percaya kalau sudah mati, dibangkitkan, dan ada kehidupan setelahnya. Ini suatu yang tidak mereka percaya. Zama ladina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir itu meyakini, mengira bahwa mereka tidak bakal dibangkitkan. Qul, katakan, jawablah mereka, Muhammad, bala, tentu, wa rabbi, demi rabku, latuba'atunna, kalian benar-benar bakal dibangkitkan. Tumma latunabba'unna bima'amiltum, kemudian kalian akan diberitakan terhadap segala apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu semua mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yu'jizu syai. Ini yang terfaedah ayat ini. Allah tidak ada satu pekerjaan apapun yang Allah melemah dan tidak berdaya melakukannya. Tidak ada. Kalau manusia ada pekerjaan yang dia sanggup, ada profesi, pekerjaan, aktivitas, perbuatan yang tidak dia sanggupi. Angkat batu, sekian beban, sekian berat, sekian puluh kilo, naik dikit, tambah berat, sampai batasnya tidak kuat. Ya, satu jam lari, dua jam lari, atau tiga jam bekerja, bermobilitas kesana kemari, masih kuat. Empat jam, lima jam, belum siap, masih. Tapi ada batasnya, sampai jam tertentu dia sudah KO, tidak kuat. Ya, harus duduk, harus istirahat, harus minum. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala la yu'jizuhu syai, tidak ada sesuatu pekerjaan, suatu apapun yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Dan makanya Allah katakan pula, yaitu wa dzalika 'ala Allah yasir, itu semua mudah bagi Allah. Termasuk tadi apa yang disebut ihya'ul mauta, menghidupkan yang sudah mati. Wa yab'atsuhum yaumil qiyamah, dibangkitkan di yaumil qiyamah, dan seterusnya di balas dan seterusnya, mudah segalanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah menyebutkan dari awal bagaimana hak atau bagaimana kondisi Allah, banyak makhluk mensucikannya yang di langit, di bumi, Allah maha mampu atas segala sesuatu dan maha kuasa, miliknya segala kerajaan dan pujian, Allah menciptakan langit, bumi, dan kalian dari manusia, Allah pula yang telah membinasakan orang-orang kafir sebelumnya, Allah juga yang mengutus Nabi dan para Rasul mengingatkan kaumnya. Allah tidak butuh terhadap selainnya. Dan disebutkan Allah mudah baginya segala sesuatu, termasuk menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah sekarang di ayat ke-8 memerintahkan. Ini perintah pertama ini di surat ini. Setelah disebutkan itu semua, maka Allah menghasung, meminta mereka, fa'aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasul utusan Allah dan kepada cahaya yang kami turunkan, wahyu, ilmu yang Allah turunkan di Al-Qur'an dan wahyu, ilmu wahyain, wahyu Al-Qur'an dan sunnah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha mengetahui terhadap segala apa yang kalian kerjakan. Ini ayat ke-8 itu setelah tadinya di awal itu menyebutkan tentang Allah seperti itu. Allah yang mencipta, Allah yang ini, yang itu, disebut sekian banyak Allah. Setelah itu hasungan, sudah sepantasnya zat yang seperti itu, yang banyak makhluk mensucikan ya, di langit maupun bumi, mengagungkan, menyembah ya. Dan demikian yang menciptakan langit bumi dan isinya ya. Dan demikian Allah yang membinasakan orang-orang yang kafir, ingkar terhadapnya. Allah yang mengutus para nabi dan rasul, yang akan membangkitkan manusia kelak di yaumul kiamah. Maka sepantasnya untuk kalian mengimani zat yang seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala yang kekuasaannya tak terhingga, segala sesuatu mampu dikerjakannya, tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Maka wajib atas hamba-hambanya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'aminu billah. Yang kedua disebutkan wa rasulih, dan rasulnya, rasul utusan Allah yang Allah utus. Wa nuril ladzi anzalna. Allah bima ta'maluna basir. Kita baca transiasa adil dan ta'ala. Lamma dzakara ta'ala inkara man ankara al-ba'tsa wa anna dzalika minhum mujibun kufrahum billahi wa ayati amara bima ya'simu minal halakati wasyifa wa wasyiqa ya ikhwan wa huwa al-imanu bi wa bi rasuli wa bi kitabih wa sammahu Allahu nura. Ketika Allah menyebutkan sebelumnya, di ayat sebelumnya ya, kondisi orang atau orang yang mengingkari hari berbangkit, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir musyrikin Mekah itu meyakini mereka tidak bakal dibangkitkan. Dan bahwasanya hal tersebut itu akan mengakibatkan ya, kekufuran mereka terhadap Allah dan ayat-ayatnya. Karena orang kalau ingkar terhadap hari kiamat berarti kafir. Karena dia telah luput salah satu dari rukun-rukun iman yang wajib diimani, iman kepada hari akhir. Maka lepas dari salah satu 6 rukun iman ini satu saja, maka dia telah kafir keluar dari agama. Dan ini semua ijma para ulama, rukun iman wajibnya iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya antum minabillah wa malaikati wa kutubi, kitab-kitabnya, rasulihi, wal yaumil akhir, dan takdir terakhir. Maka tidak mengimani adanya hari berbangkit seperti mereka yang musyrikin Mekah itu mujib memberikan konsekuensi mereka telah menjadi kafir terhadap Allah dan ayat-ayatnya. Maka demikian maka setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bima ya'simu minal halakati wasyaqa. Allah memerintahkan melakukan sesuatu yang dapat menjaga, melindungi mereka dari kebinasaan dan kesengsaraan. Wa huwal imanu bihi wa bi rasulihi wa bi kitabih, yaitu untuk mau iman kepada Allah, kepada rasulnya dan kitabnya Al-Qur'an. Dan di sini Allah sebut nuran ya. Sebenarnya secara umum di dalil-dalil yang lain, di ayat-ayat, nur itu untuk ilmu. Ya umum. Manusia saat ini menyebut terkait dengan ayat ini disebut kitab yang pertama kali memang sumber. Karena segala macam sumber ilmu, al-awwalina wal-akhirin, yang awal hingga akhir, semuanya ada dalam Al-Quran Al-Karim. Apakah tersurat langsung atau tersirat secara makna. Kemudian disebut li'anna nura diddu dzulmah, karena cahaya kebalikan dari kegelapan. Fama fil kitabil ladzi anzalahu Allah minal ahkami wasyara'i wal akhbar anwarun yuhtada biha fi dzulumatil jahli al mudlih al mudallhimah atau mudlahimah. Maka segala ilmu yang ada dalam Al-Quran yang Allah turunkan berupa hukum-hukum, syariat, kisah-kisah, semuanya adalah sinar-sinar yang dapat dijadikan petunjuk di kegelapan kejahilan yang gelap gulita. Wa yamshi biha fi hindisil lailil bahim, yang dapat dipakai sebagai pelita berjalan di kegelapan malam yang gelap gulita. Wa ma siwa al-ihtida' bi kitabillah fa hiya ulumun dararu wa aktsar min nabiyya. Adapun mengambil petunjuk selain daripada kitabullah, yakni apa yang tidak terkait dengan ayat Allah, adapun hadis, yaitu hakikatnya menjalankan firman Allah. karena dalam Al-Qur'anul Karim juga diperintahkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Ya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa mentaati rasul berarti mentaati Allah juga. Ya, berarti masuk di situ. Tapi yang dimaksud ilmu yang bukan bersandar daripada wahyu, ya, sekalipun ada yang mubah, tetapi apa yang disebut kalau itu saja dararuha aktsar min nafiha, madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Wa syarruha aktsar min khairiha, kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Meskipun mungkin, dan sebagaimana yang kita sebutkan, ilmu dunia asalnya mubah dan ada keterkaitannya kalau diniatkan untuk ibadah, ya, bangun gambar untuk bikin jembatan supaya orang bisa lewat, baru berpahala. Tapi kalau enggak, hukum asalnya mubah. Bahkan kalau dia cuma ingin ambisi mencari harta, mengumpulkan, yaitu jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah, dicela, ya, orang yang hanya kerjanya mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya dan menyangka harta ini yang kekal, yang bermanfaat baginya, sibuk di situ, maka ini madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Belum lagi di antara ilmu tersebut ada yang dilarang, ilmu sihir misalnya, atau ilmu filsafat, ya, ilmu mantik, ilmu kalam, ya, yang diperingatkan oleh para ulama, ya, dan atau beberapa jenis seperti, ya, teologi atau beberapa ilmu-ilmu yang bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan, ya, oleh beliau, An-Nur itu Al-Qur'an, dan apa yang terkait dengannya. Adapun yang selainnya tadi, madaratnya lebih besar. Balla khaira fiha wala nafa' illa ma wafaqa ma ja'at bi rusul. Bahkan tidak ada kebaikan dan tidak ada manfaatnya kecuali yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Ilmu tani dan ternak misalnya, itu aslinya mubah-mubah saja. Tapi kalau mau barokah dan seterusnya, kaitkanlah dengan bimbingan Quran, kaitkanlah dengan bimbingan Nabi dan seterusnya. Nah, ini berniat seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, ya, ma min muslim yaghrizu gharzan, tidak ada seorang muslim menancapkan, menanamkan satu bibit pun, satu tanaman pun, kemudian dimakan oleh ulat, tidak pula burung, tidak pula manusia, kecuali ada padanya sedekah. Maka ini berbarokah. Dia nanam untuk mencari nafkah, dia nanam untuk menghidupi keluarganya, dia nanam untuk demikian, tentu yang pertama mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang memakannya, dia pun akan ma'jur, mendapatkan pahala daripadanya. Sampai pun burung-burung ataupun hewan dan seterusnya. Ya. Dan kalaupun kayu yang besar sampai nanti puluhan tahun dipakai kosen rumah anaknya atau cucunya, ma'jur, dia akan dapat pahalanya. Itu tadi apa yang disebut illa ma wafaqa ma ja'at bi rusul, kecuali apa yang mencocoki bimbingan para rasul. Nah itu. Adapun semata-mata sibuk dan larut dalam ilmu duniawi tanpa naikkan, ya, dengan niat yang baik, dengan beberapa yang semisal, maka ini kurang. Wal imanu billah wa rasulihi wa kitabihi yaqtadi al jazma at-tam wal yaqin as-sadiq biha wal amala bi muqtada dzaka at-tasdid min imtithalil awamiri wa sinabi nawahi. Maka mengimani Allah dan Rasulnya dan kitabnya memberikan konsekuensi, yaitu keyakinan yang, atau kepastian yang sempurna, keyakinan yang jujur, ya, dan mengamalkan konsekuensi daripada hal tersebut, membenarkan apa yang datang berupa apa perwujudan konsekuensinya, imtithalil awamir, menjalankan perintah yang datang, wastinab nawahi, menjauhi larangannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, fayujazikum bi'amalikum sholihah wasayyi'ah. Allah akan membalas amalan yang baik maupun yang buruk. Tapi kita baca ayat yang setelahnya. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya umma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Hari ya, di mana Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari perhimpunan. Itulah hari berbangkrut, hari banyak orang mengalami kebangkrutan, yaumut taghabun, hari banyak orang merugi. Wa may yu'min billah, dan adapun barang siapa beriman kepada Allah, wa ya'mal shaliha, dan dia beramal saleh, yukaffir anhu sayyi'ati, niscaya Allah akan membersihkan, ya, memupus darinya kesalahan-kesalahannya. Wa yudkhiluhu jannat, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ke kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul adzim, itu adalah kesuksesan yang besar. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah, yakni uzkuru yaumal jam'i alladhi yajma'ullahu bihil awwalina wal akhirin. Di situ mansub, ya, yauma yajma'ukum, padahal biasanya awal kalimat itu marfu, ya, mubtada atau apa, yaumu, tapi ini yauma, ya. Di situ ada sesuatu yang mustatir kalimat di situ. Uzkuru, kata Syekh Sa'di, yauma, yauma yajma'ukum, maka sering dalam terjemahan itu ada dalam kurung, ingatlah. Nah, itu ini apa yang disebutkan Syekh Sa'di. Kemudian ingatlah hari di mana. Ingatnya itu enggak ada apa kata-kata letter lux-nya. Tapi dalam bahasa Arab seperti itu. Yauma beda dengan yaumu, dengan yaumi. Yauma berarti ada takdirnya, ada kalimat yang tersembunyi. Ya, seperti misalnya seorang mengingatkan Allah, Allah. Maksudnya ittaqillah, ittaqillah. Takutlah Allah, Allah, ingatlah Allah, zikrullah atau yang semisal itu. Ya, sehingga disebut sesuatu sesuai dengan kondisinya. Di sini yauma yajma'ukum mansub, maksudnya yakni uzkuru yauma, ingatlah suatu hari. Yaumal jam'i, hari berhimpun, alladhi yajma'ullahu bihi, yang di mana di hari tersebut Allah menghimpun, mengumpulkan, mempersatukan al-awwalina wal akhirin, seluruh golongan yang awal hingga akhir. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan wa yaqifuhum mauqifan ha'ilan 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala di hari Allah himpun seluruh, ya, makhluknya dari sakalain, ya, manusia dan jin tersebut di padang mahsyar, yaqifuhum mauqifan ha'ilan azima, Allah berdirikan mereka dengan suatu posisi kondisi mereka yang teramat sangat membuat menggentarkan, membuat mereka itu, membuat shock mereka sangat besar. Wa yunabbi'uhum bima 'amilu, di hari tersebut Allah beritakan kepada mereka apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. Fahina idzin yadhharu al-farqu wat-taghabunu bainal khala'iq, saat itulah nampak perbedaan antara manusia satu dengan yang lain, dan adanya, yaitu nampak saling merugi, ya, menyesal, dan nampak kerugian mereka, kesalahan mereka di antara makhluk. Taghabun itu ada kaitan dengan goben, dalam jual beli itu rugi, seperti di hadis ni'matani maghbunun fihima kathiru minanas, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia maghbun, merugi, bangkrut padanya, as-sihatu wal farah, nikmat sehat dan waktu luang, banyak waktu. Dua nikmat ini yang kebanyakan manusia rugi, makbun. Nikmat masih sehat kok enggak melakukan ini, saat sakit pengen sudah enggak bisa. Saat banyak waktu bisa melakukan ini itu enggak melakukan, saat sudah rabun, sudah entah katarak parah atau apa, mungkin buta, nasrullah salamafiah, atau pikun, atau apa, atau tidak punya waktu luang, sibuk, maka berangan-angan bisa melakukan ini itu, namun tidak bisa. Itu ada kaitan dengan kalimat atau kata taghabun bainal khalaiq. Wa yurfa'u aqwam ila illiyin, dan saling merugi itu atau nampak kerugian ketika seorang berjual beli setelah selesai dia sampai rumah, wah rugi saya ketipu. Ghubun fahish itu orang membeli barang tapi harganya berlipat-lipat dari harga pasar. Seperti talaki rukban, makanya dilarang. Kalau zaman dulu belum ada HP atau yang lainnya, orang datang masuk ke pasar, belum tahu harga pasar sudah dicegat. Harga Lombok naik tinggi 3 kali lipat, tapi mas tak tukune kene wis gendang mulih payu. Piro sak yuto, seneng. Ternyata hari ini Lombok naik gila-gilaan. Dia sampai di pasar, wah ternyata kalau saya sampai pasar bisa laku 3 juta ini. Wah, rugi. Bisa. Ruginya itu fahish. Itu kalau dia dibeli. Begitu pula juga kadang ada orang yang beli sesuatu kemahalan, harusnya cuma segini kok ini mahal sekali, baru tahu. Ghabuna fulan, fulan merugi ya. Ini contoh. Di hari berbangkit besok banyak orang merugi dan menyesal. Nah, terangkan para ulama macam-macam. Ghabunul kafirin atau hasratul kafirin, meruginya orang-orang kafir karena enggak beriman, menyesal. Ghabnul mubtadi'in wa hasratul mubtadi'in, ahlul bid'ah, menyesal, merugi karena tidak mengikuti sunnah. Dan al-usah, para ahli maksiat, merugi dan menyesal karena tidak taat saat di dunia. Dan ahlul iman, ahlul Islam, demikian pula mereka juga menyesal, kok saya tidak lebih lagi, akan tetapi Allah ampuni. Ya, tetapi mereka mendapatkan nikmat dan tidak ada istilahnya merasa apa namanya sedih memang. Tetapi ada masanya seseorang berangan-angan seandainya bisa mendapatkan ketika mau mati atau yang semisal maka mereka berangan-angan bisa mendapatkan lebih. Wa yurfa'u aqwam ila illiyina fil ghuraf al-aliyat wal-manazil al-murtafiat al-mustamila ala jami'il al-dadi wa syahwat. Diangkat suatu kaum di illiyin, di kamar-kamar yang tinggi, di tempat-tempat yang tinggi, yang terkandung di dalamnya berbagai macam yang lezat dan penuh syahwat, syahwat di dalamnya, di jannah, di kamar-kamar tempat tinggal yang penuh kenikmatan. Wa yukhfadu aqwamun ila asfal as-safilin, sementara banyak kaum lainnya direndahkan ke asfal as-safilin, serendah-rendahnya, mahalil hammi wal gham, tempat kegelisahan, kesedihan, wal hazan wal adab syadid, ya tersiksa dengan siksaan yang dahsyat. Wa dzalika natijatu maqaddamu, itu semua adalah hasil apa yang dulu mereka perbuat li anfusihim, untuk diri mereka. Wa aslafuhu ayyam hayatihim, apa yang telah mereka lalui dari hari-hari kehidupan mereka. Wa lihadza qala, karenanya Allah mengatakan zalika yaumut taghabun, ai yadhhar fihi taghabun wat tafawud bainal khalaiq, nampak dari mereka kerugian dan terlewatkan, kenapa saya enggak ini ya, ya kenapa enggak begini ya, terlewatkan. Kenapa kok saya begini, merugi, menyesal, nampak di hari itu. Wa yaqbalul mu'minun al-fasiqin, ya. Dan saat itu mu'minun menang melawan yaitu fasiqin. Kalaupun sebagian mereka tersiksa, sebagian mereka diejek, sebagian mereka dihujat, dan orang-orang fasik ataupun kufar mendapatkan nikmat sementara, ya. Namun di saat nanti mungkin di dunia mereka mengejek, menganggap rendahan seorang yang hanya tukang sapu masjid, seorang yang hanya perekonomian bawah rata-rata, kerjaannya cuma ke masjid, mereka ejek, mereka hina, tidak dipandang. Tapi kelak di sana nanti Allah angkat dengan segala Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nampak hal ini, mana yang merugi, mana yang tidak. Wa ya'riful mujrimuna annahum ala ghairi syai'. Saat itulah Orang-orang pendosa, mereka mengenali mereka tidak berada di atas sesuatu, tidak punya apapun pegangan untuk menyelamatkan mereka. Wa annahumul khasirun, mereka lah pihak yang merugi. Faka annahu qil bi ayyi syai'in yahsulul falah wasyaqa wan na'im wal adzab. Seakan-akan dikatakan kepada mereka, dengan apa didapatkan keberhasilan, kesengsaraan, nikmat maupun adab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.